na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na suara kaki yang berlalu lalang, tuk suara sirene raja jalanan, tuk suara sumbang yang terus berdentang. Di hamparan sungai yang kian hitam, di ujung jalan sempit yang terus tergenang, di bawah jembatan ku bernyanyi ria. Di tengah malam bernyanyi untuk dia yang tak bisa pulang, bernyanyi untuk dia yang mengulur waktu di tengah kebosanan, bernyanyi untuk dia yang sendiri dan tak berkeluar. Lingkaran setan, untuk mereka yang selalu bermain keras.